standar manusia, tapi standar yang mana? Karena semua ini lebih dari sebelumnya. Jika satu tambah satu sama dengan dua, kenapa hitunganku selalu saja tidak sama? Mungkin saja karena faktor X, atau mungkin manusia selalu ikuti teks. Terkadang anak panahku meletak jauh, terkadang ku tangguh lalu kemudian jatuh. Aku coba bangkit meskipun sulit, kecepatan batu dari bumi ke langit. Bangkit meskipun solid.